بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita langsung masuk pada pembahasan berikutnya. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة باب لا تصلوا صلاتين في يوم باب janganlah kalian salat dua kali salat di dalam satu hari. Kita baca hadisnya terlebih dahulu, akan dijelaskan insyaallah taala maknanya. Qala rahimahullahu taala, qala Abu Dawud rahimahullahu taala, haddatsana Yazid ibn Zuraiy قال حدثنا حسين بن ذكوان المعلم عن عمر بن شعيب عمر بن شعيب صدوق حسن الحديث yang lainnya thiqah عن سليمان disebutkan di bawah itu huwa Sulaiman ibn Yasar ahadul fuqaha istaba'ah yakni maula Maimunah qal beliau mengatakan ataitu ibn Umar al-Balat saya pernah mendatangi ibnu Umar Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, al-Balat. Di sebuah tempat namanya Balat. Balat, itu makna asalnya adalah tempat yang di keramik batu. Entah di rumah atau di luar rumah. Ya, itu namanya Balat. Balatun, apa artinya balatun? Lantai. Nah, kalau di zaman dahulu dari batu. Lalu kemudian menjadi nama sebuah tempat di kota Madinah antara Masjid Nabawi dan Pasar Madinah. Dia memang sebuah tempat yang mubalatun. Bilhijarah, sebuah tempat yang dikeramik dengan batu-batu. Balat, sebuah tempat di Madinah antara Masjid Nabawi dan Pasar Madinah. Demikian dijelaskan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam bukunya Al-Istidkar. طيب قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون saya mendatangi ibnu Umar Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya di sebuah tempat namanya Balat wahum yusallun dan mereka sedang salat faqultu maka saya bertanya ala tusalli ma'ahum Apakah engkau wahai Ibnu Umar tidak salat bersama dengan mereka? Qal, beliau menjawab, qad shallaitu. Aku sudah salat. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marrataini. Kalian jangan salat sebuah salat dalam satu hari dua kali. Qala syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun hasan. Dikatakan hasan dikarenakan Amr bin Syu'aib. Al haditsu akhrajahu An-Nasa'i. Baik. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah al-maktubah, al-mafrudah. Salat yang fardu. Salat yang fardu. Kalian jangan salat satu salat fardu dua kali di dalam sehari. Baik. Hadis ini barakallahu fikum ada iskal ketika kita membaca riwayat yang lain yang juga sahih. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai salat belum mendapati di belakang saf ada dua orang yang duduk dari ke salat. Beliau menanyai mereka. Katanya sudah sholat. Maka Rasul mengatakan dalam sabdanya, apabila kamu mendapati satu kaum jamaah sedang sholat, maka hendaklah kamu sholat bersama dengan mereka. Itu fardu bagi mereka, nafilah bagi kamu. Au bihadzal makna kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dua kali sholat kan gitu. Yang pertama, yang bersama dengan kaumnya sendiri, fardu. Yang kedua, ketika mendapati suatu kaum yang lainnya masih berjamaah fardu, diikuti. Dihukumi nafi, dihukumi sunnah. Ini dua kali. Sementara hadis ini menyatakan, jangan sholat satu sholat yang fardu dalam sehari dua kali. Baik, tapi kalau jamaahnya, cara mengkompromikannya ialah yang dimaksud dengan hadis yang kita baca sekarang. La tusallu salatan fi yaumin marratain. Ialah seseorang misalkan selesai salat maghrib. Sekarang ya, selesai salat maghrib. Lalu dia berdiri lagi, mengulang lagi yang kedua kalinya. Maghrib tiga rakaat. Sebagaimana yang sebelumnya. Diulang lagi yang kedua kalinya. Ini yang tidak boleh. Ini yang dimaukan dalam hadis ini. Adapun seseorang yang selesai satu fardu. Baik, misalkan saya sholatnya di kampung. Di musola sebelah rumah. Selesai fardu maghrib. Baik, selesai. Saya langsung kemari. Ke pondok. Saya mendapati di pondok masih salat maghrib. Maka saya diperbolehkan dan dianjurkan untuk ikut bersama dengan antum maghrib. Dapat pahala apa ini? Pahala nafilah. Hadza yajuz. Yang ini diperbolehkan. Dipahami ya? Itu yang diperbolehkan sesuai dengan riwayat yang lain dalam bab ini. Yang tidak boleh ketika langsung mengulang lagi yang kedua kalinya. Begitu pula yang diperbolehkan adalah, misalkan antum selesai sholat fardu berjamaah, selesai. Antum lagi berzikir, ada orang yang masbuk. Masbuk yang belum mengerjakan sholat fardu, antum temani dia. Dipahami ya? Antum temani dia. dia niatnya fardu, antum pahalanya apa? Dawa pahalanya nafilah. Antum menemani dia berjamaah fardu. Dia fardu, antumnya nafilah. Hadza yajuz. Yang demikian diperbolehkan, barakallahu fikum. Paham ya? Sehingga masing-masing hadis riwayat dimaknakan dengan keadaannya masing-masing. Demikian penjelasan dari Ibn Abdul Bar dalam bukunya Al-Istidkar, menukil penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Ishaq bin Rahawaih rahimahullah. Ini juga disebutkan Al-Khattabi rahimahullah dalam kitabnya Ma'alim Sunan Syarah Abi Dawud. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Dipaham insyaAllah ya? Diulang lagi. Yang dilarang ialah ketika dia mengulang lagi salat fardu yang telah dia kerjakan yang kedua kalinya dengan tanpa sebab. Paham ya gambarannya? Dia sudah fardu sama imam, selesai. Tanpa asbab, tanpa uzur yang lain, dia mengulang lagi yang kedua kalinya. Adalah ya juz. Di pengertian, la tusallu salatan fi yaumin marotain. Dipaham ya? Itu tidak boleh. Yang boleh adalah ketika selesai salat fardu di sebuah tempat, lalu datang ke tempat yang lain, di tempat yang lain masih mengerjakan yang fardu, belum usai, maka dia dianjurkan untuk bergabung dengan mereka, salat kembali, dan dia mendapatkan pahala nafilah. Yang kedua yang diperbolehkan ialah ketika kita selesai salat fardu, lalu ada orang yang masbuk sendirian, kita menemani dia. Paham ya? Kita menemani dia salat fardu. Dia fardu, kitanya nafilah. Hadza mafhum. Dipahami insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. As-salatu fi thawbil wahid. Salat di satu pakaian. Terkait dengan bab ini juga sama dengan di atas. Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Yang dilarang ialah hanya menggunakan satu pakaian dalam keadaan tidak ada satu kain pun yang menempel di salah satu dua bahunya. Ini dua pundaknya kosongan. Dia hanya pakai sarawil saja. Atau pakai sarung saja. Bagian pundaknya tidak ada yang menutupi salah satunya. Adalah ya juz. Yang diperbolehkan adalah satu pakaian, satu kain. Salah satu pundaknya atau dua-duanya ada penutupnya. Dipahami ya? Misalkan dia satu kain, terus satunya kainnya ditaruh di pundak sebelah kanan, yang kirinya enggak ada kainnya, atau sebelah kiri, yang kanan enggak ada kainnya, satu pundaknya tertutupi. Ada ya juz. Gambarannya kayak orang sedang menggunakan baju ihram. Sebagian terbuka, sebagian tertutup. Hadza yajuz. Dan ini yang disebutkan dalam hadis yang akan kita baca nanti insyaallah ta'ala. Dan ini untuk laki-laki. Terutama ketika kondisi yang tidak memungkinkan menggunakan baju lengkap. Semata-mata boleh. Yang dianjurkan ialah menggunakan baju sempurna dan indah. Barakallahu fikum, berhias ketika salat. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad bin Ja'far Gundar lakabnya Gundar. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj. Qala sami'tu Aba Malik al-Asy'i. Namanya Sa'ad bin Tariq. Sa'ad bin Tariq. Yuhadithu an Abi Salama bin Abdul Rahman. Ini ma'ruf dengan kunyahnya. Abu Salama bin Abdul bin Auf. Qala akhbarani man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis khabar kepada aku seseorang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang sahabi. Dari bawakan namanya enggak ada masalah, dikarenakan para sahabat udul. Yusalli fi thawbin wahid, memberitakan kepada aku seseorang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yusalli fi thawbin wahid, salat menggunakan satu pakaian. Qad khalafa baina tarafai, beliau selempangkan di antara dua ujungnya. Tadi kayak orang menggunakan baju ihram, bisa jadi pundak kanan terbuka yang kiri nutup, atau sebaliknya pundak kiri terbuka yang sebelah kanan tertutup, selempangkan begitu. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun sahihun rijaluhu rijalus sahih. Wadah insyaallah ya. Boleh menggunakan satu pakaian apabila dengan cara seperti ini. Khalaf bin tarafai. Jadi satu kain saja yang kamu pakai, tetapi ada yang menutupi salah satu dari dua pundakmu. Paham ya? Ada yajus. Ingat yajus. Boleh. Sah sholatnya. Ada banyak afdal, al-akmal yang sempurna. Engkau menggunakan pakaian lengkap. Ya. Thawb yang lengkap, yang rapi, yang wangi, lahirhi. Itu yang sangat dianjurkan dalam sholat. Yang ini babnya boleh saja. Boleh saja. Yang berikutnya lagi. Masih berkaitan dengan sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala, karahiyatus salati fi thawbil wahid. Jadi, makruhnya salat di satu kain, di satu pakaian. Wala yatawassahu bihi. Salat menggunakan satu kain dan tidak tawassuh dengannya. Tawassuh itu sebuah cara berpakaian seperti orang yang ihram berpakaian. Paham ya? Jadi satu kainnya itu menutupi bahu pundak sebelah kiri, terbuka di sebelah kanannya. Kama fa'alal muhrim, seperti yang dilakukan seorang yang muhrim. Ini makruh. Dia sholatnya hanya menggunakan satu kain, tapi tidak dibikin kayak orang yang ihram. Tidak ada yang menutupi bahunya sama sekali. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, dan beliau mengatakan itu makruh hukumnya. Itu makruh hukumnya. Nah, kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه dari bapaknya بريدة بن الحصيب radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an libsataini wa an majlisain. bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang dua cara berpakaian dan dua cara duduk majelis. Dua majelis. Amal libsatani. Adapun dua cara berpakaian yang dilarang. Yang pertama, fatusalli fis sarawil laisa alaika syai'un ghairahu. Yang pertama, engkau sholat menggunakan sarawil saja. Sarawil itu mufrad, jamaknya sarawilat. Ya, sirwal itu istilah orang Indonesia. Sarawil itu mufrad, jamaknya sarawilat. Engkau sholat hanya menggunakan sarawil, tidak ada di atas pundakmu sesuatu selain itu. Paham ya? Antum hanya pesan menggunakan sarawil saja. Sarawil sudah, atasnya kosong, pundak enggak ada yang nutup. Dipahami? Adalah yajuz. Dan asy-syekh rahimahullah dalam babnya, beliau memaknakan larangan di sini dengan makna karahiyah, makruh. Yang kedua, warrajulu yusalli fi tsaubil wahid. Larangan yang kedua, seseorang yang salat menggunakan satu pakaian, satu kain, wala yatawassahu bihi, dan tidak tawassuh dengannya. Tidak menjadikannya seperti orang ihram, berpakaian ihramnya. Berarti pundaknya terbuka dua-duanya. Dia hanya bersarung dengannya saja. Pundak dua-duanya kosong. Artinya kalau dia satu pakaian, tetapi dibikin kayak baju ihram, satu pundak tertutup, pundak yang lain terbuka, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh ketika dua-duanya terbuka. Sarawil saja atau sarungan saja. Tidak diperbolehkan. Larangannya, dari babnya al-muallif rahimahullah, larangan makruh, karahiyah. Ini yang libsatan. Ada pun yang majelis. Yang pertama adalah wal majelis ayyah tabiya bis thawbil wahid fayubasara auratuh. Ada pun larangan dari dua majelis. Majelis yang pertama ialah dia ihtiba dengan satu kain sehingga terlihat auratnya. Oh, ihtiba itu engkau angkat kedua kakimu lalu engkau letakkan kedua tangan kamu di lututmu. Saya nak meratakan tuh. Gimana saya prakteknya ya? Nah, ben kelihatan. Ya Allah, bismillah. Ya, dua kaki diangkat seperti ini. Nah, antum duduk, tangannya antum melingkar di lututnya antum. Ada ihtiba. Maksud saya di meja. Nah, saya bisa praktek. Nah, kayak gitu tuh. Nanti ihtiba. Nggak apa, nggak apa. Tangannya begini kan. Hah? Tuh ihtiba ya. Adahua. Maksud saya di meja. Kayak gitu. Kakinya antum tekuk begini. Tangannya antum melingkari lututnya antum. Itu ihtiba. Ihtiba yang dilarang adalah kalau antum hanya menggunakan satu baju. Tidak menggunakan yang lainnya. Kalau antum demikian cara duduknya, kelihatan auratnya. Itu yang dilarang. Tapi kalau antum menggunakan pakaian sempurna, dasarawi, dan segala macamnya, antum ihtiba, tidak ada masalah. Diperbolehkan, tidak nampak apanya. Tidak nampak auratnya. Itu ihtiba. Biasanya kalau di sana, tidak menggunakan tangan. Menggunakan kayak kain yang dijahit, bentuknya lingkaran kayak gitu. Nanti dimasukkan, satu taruh di punggung, satu diletakkan di lututnya antum. Klek. Nah, gitu. Ada penyangganya gitu. Nah, itu ihtiba. Yang dilarang yang nampak auratnya. Kalau enggak nampak, semuanya nutup diperbolehkan. Jadi kalau antum cuma pakai sarung doang, atau menggunakan satu saup saja, dalaman enggak ada, antum mengkangkang kayak gitu, ihtiba. Kelihatan aurat yang enggak boleh. Dipaham insya Allah ya. Jadi bukan semata-mata larangan ihtiba. Tapi ihtiba dengan satu kain yang dengan itu nampak auratnya. Paham dong? Kalau ihtibanya tidak nampak auratnya, ya juz, diperbolehkan. Adapun yang kedua, iyala wa yajlisu baina dhilli wasyamsi. Dia duduk di antara tempat teduh dan tempat yang terkena matahari. Disebutkan dalam sebagian riwayat, itu tempat duduknya setan. Jadi, imma antum teduh semua, imma antum terik semuanya. Kena matahari semua atau teduh semua. Jangan tengah-tengah. Jangan di tengah-tengah. Qala asyikhu rahimahullahu ta'ala, hadha hadithun hasan. Ini adalah hadithun hasan. Wallahu a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Qara'na thalathata hadith walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hal yang diperbolehkan silakan dilakukan, hal yang dilarang jangan dikerjakan. Tamamal, al-madin yu'adzin barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلاة Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Baik, barakallahu fikum.